نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minad dhalalati wan nar. Ma'asyiral ikhwah ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Falhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat dan taufiknya sehingga kita bisa menghadiri majelis ta'lim ini tanpa adanya halangan suatu apapun. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Ad-Da'wah Ad-Dawa. Dan pada kesempatan sebelumnya telah kita dengarkan bahwa yakni sebuah pasal yang menyebutkan bahwa kemaksiatan akan menjadikan pelakunya termasuk dari orang-orang yang hina. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan manusia terkait dengan orang yang terjatuh dalam kemaksiatan kemudian dia bertaubat. Apakah setelah bertaubat dia kembali pada derajatnya yang semula ataukah dia tidak bisa kembali pada derajatnya yang semula? Yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di antara dua kelompok yang ada bahwa yang lebih mendekati kebenaran secara kesimpulan minat taibin man ya'udu ila arfa' min darajatih wa minhum man ya'udu ila mithli darajatih wa minhu man la yasilu ila darajatih. Di antara manusia, di antara orang-orang yang bertobat, ada yang dia bisa kembali atau bahkan kembali pada derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan di antara orang-orang yang bertobat ada yang kembali pada derajatnya semula. Namun juga ada di antara orang-orang yang bertobat ya yang tidak bisa kembali pada derajatnya semula. Nah. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala qultu وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها. Yang demikian ini sesuai dengan kadar taubat dan kesempurnaannya. Demikian pula وَمَا أَحْدَثَتْهُ الْمَعْصِيَةُ لِلْعَبْدِ مِنَ الذُّلِّ وَالْخُضُوعِ وَالْإِنَابَةِ. Sesuai dengan yang ditimbulkan oleh kemaksiatan itu lil'abdi, terhadap pelakunya. مِنَ الذُّلِّ وَالْخُضُوعِ وَالْإِنَابَةِ. Naam, kehinaan atau kerendahan, kekhusyukan, demikian pula kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula sesuai dengan sikap pelaku maksiat tadi, wal hadri wal khaufi min Allah, terkait dengan ya kewaspadaan dan rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal bukai min khasyatillah, juga tidak bisa terlepas dari, kalau seandainya di sana ada al buka, tangisan, na'am, penyesalan dari pelaku maksiat, min khasyatillah, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perkara-perkara tadi, faqat taqwa hadhil umur, terkadang perkara-perkara yang telah disebutkan kuat. Ketika seseorang terjatuh dalam kemaksiatan, menjadikan pelakunya semakin ya khusyuk dalam ibadah, semakin meningkatkan ketakwaannya kembali kepada Allah Azza wa Jalla, semakin takut dengan azab Allah Ta'ala, menyesali dengan ya penyesalan yang mendalam, sampai-sampai dia pun menangis saking takutnya kepada Allah Ta'ala. Hatta ya'udha ta'ibu ila arfa'a min darajati, sampai akhirnya orang yang bertobat ini tadi sampai pada derajat yang lebih tinggi daripada derajat sebelumnya. Nah, wa yasiru ba'da taubah khairan minhu qabla al-khati'ah, dan pelaku taubat tadi, pelaku maksiat kemudian bertobat, yasiru ba'da taubah, setelah dia bertaubat, menjadi khairan minhu, lebih baik ya kondisinya, qabalal khati'ah, dibandingkan sebelum dia terjatuh dalam kesalahan. Nah, ini semuanya masih menjelaskan ya bahwa minat ta'ibin man ya'udu ila arfa'a min darajatih. Di antara orang-orang yang bertaubat, ada yang malah sampai pada derajat yang lebih tinggi daripada derajat ya semula. Nah, karena seseorang ataukah orang tersebut ketika terjatuh dalam kesalahan, kemaksiatan, dia semakin meningkatkan ketakwaannya, semakin meningkatkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib, tidak seperti ketika belum naam dia terjatuh dalam kemaksiatan. Fahadha qad takunul khati'atu fi haqqihi rahmah. Maka terkait dengan jenis orang yang pertama ini tadi, bisa jadi dan terkadang takunul khati'ah, kesalahan dan kekeliruan yang terjadi, fi haqqihi rahmah, terkait dengan dirinya, itu malah sebagai rahmat, bentuk ya kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Naam. Fa innaha nafat anhu da'al ujbi. Karena dengan adanya kesalahan dan kekeliruan yang dia terjatuh padanya, menjadikan ya kekeliruan tersebut nafat anhu, meniadakan da'al ujub, penyakit racun kesombongan dari dirinya. Ya, setelah dia terjatuh dalam kekeliruan, kemudian akhirnya dia pun selamat dari penyakit bangga diri, penyakit ujub. Wa khallasathu min thiqatihi bi nafsihi wa idlalihi bi a'malihi. Dan kekeliruan tadi membersihkan pelakunya dari penyakit thiqatihi bi nafsihi. Ya, terlalu percaya dengan dirinya, dalam bahasa kita terlalu pede. Ya, wa idlalihi bi amalihi, demikian pula terlalu bersandar percaya dengan amal perbuatan yang telah dia lakukan. Setelah dia terjatuh dalam kekeliruan, kemudian penyakit seperti itu terhilangkan, terenyahkan dari jiwanya. Dia merasa bahwa dirinya sangat-sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dia merasa amal perbuatan kebaikan yang selama ini telah dia lakukan belum seberapa, naam, belum setimpal dan belum cukup untuk menutup kesalahan dan kekeliruan yang dia lakukan. Naam. Wa wada'at khadda dara'atihi, dan akan merendahkan kekhusyukannya, penghambaannya, wangkisarihi, ya mirip dengan tadi, ya khusyuk, tunduk, menghambakan diri, ala atabati babi sayyidihi wa maulah, di ambang pintu tuan ya dan pimpinannya. Karena dia terjatuh dalam kekeliruan, menjadikan dirinya semakin khusyuk dalam beribadah, semakin naam dirinya menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bagikan seseorang yang naam betul-betul menghinakan diri di ambang pintu tuan dan pimpinannya. Wa'arrafathu qadrahu, kekeliruan, kemaksiatan yang dia lakukan menjadikan dia mengetahui kadar dirinya, bahwa dirinya ya bukan maksum, dirinya bukan malaikat, dirinya bukan nabi dan rasul, dirinya tidak bisa terlepas dari yang namanya kekeliruan dan kesalahan. Naam. Akan muncul perasaan demikian setelah adanya kekeliruan dan kesalahan. Naam. Wa ashadathu faqruhu, wa ashadathu faqrahu wa daruratahu ila hifdhi sayyidihi wa maulahu lahu. Dan akan semakin menampakkan kepada dia bahwa dia sangat-sangat butuh, sangat-sangat mendesak kebutuhannya dengan penjagaan dari tuan dan pimpinannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sebuah kisah yang mungkin pernah kita mendengarnya. Kisah dari kalangan Bani Israel yang dia sebagai tayyib tokoh ya, sebagai romo ataukah sebagai pendeta, naam, yang menjadi panutan dari umatnya, dari masyarakatnya, ternyata di akhir hayatnya dia tunduk dan mengikuti seruan dari syaitan yang berbentuk manusia. Naam. Karena dia dititipi seorang gadis oleh dua orang pemuda yang hendak melakukan peperangan. Tayyib. Kemudian dengan hari-hari yang dilaluinya, setan membisikkan kemaksiatan dan ya bisikan-bisikan yang tidak bagus, yang menyebabkan akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara dia dengan gadis tersebut, yang akhirnya setelah terjadi kecelakaan seperti itu, setan pun membisikkan kembali, ya, bagaimana agar jejaknya tidak ketahuan, dan dua saudara laki-laki dari gadis tadi pun juga tidak mengetahui rimbanya dan juga tidak mengetahui kasusnya. Akhirnya setan itu membisikkan kepada ya Romo tersebut, pendeta tersebut, untuk menghabisi nyawa gadis tadi. Kemudian dikubur dalam sebuah tempat. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan perkara sebaliknya. Ternyata setan kemudian membisikkan kepada dua saudara dari ya gadis yang telah dibunuh tadi dan menggambarkan seperti apa yang dialami oleh saudari perempuan mereka. Akhirnya dua pemuda itu pun kembali ya dari peperangan, bertekad untuk melihat dan mengecek dari mimpi-mimpi beberapa malam yang mereka alami, karena qadarullah mimpinya sama dari malam pertama sampai malam yang ke berikutnya. Yang kemudian ketika sampai di ya tempat apa namanya pendeta tadi berdiam diri, ternyata dia tidak mengaku. Kemudian akhirnya dibongkar kuburan ataukah tempat yang digunakan untuk memendam dari saudari perempuan mereka, dan terbukti yang kemudian akhirnya pendeta itu pun dihinakan ya oleh masyarakat, dicaci, dimaki, direndahkan, dihukum, tayib, dan ditaruh di padang pasir tanpa ada yang memberikan pertolongan ataupun rasa ibadah sedikit pun. Dalam kondisi seperti itu, syaitan pun masih dengan sabar dan telatainya demi mendapatkan teman untuk masuk ke dalam lubang penuh bara api, yakni neraka. Akhirnya dia pun berubah wujud seperti kakek tua, ya, melewati pendeta yang sedang disiksa tadi. Nah, di tengah padang pasir, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan tidak ada yang menolongnya. Ditawarkan kepada dia, ya, akan diberikan bantuan dan pertolongan kalau mau memenuhi persyaratan. Nah, pertama pendeta itu tidak mau, ya, maka setan itu pun juga bermain manis, tidak main paksa. Pada hari berikutnya dia datang kembali, ya, ditawarkan bantuan namun dengan syarat. Ternyata pendeta itu dia tidak mau, dan terus menerus setan itu pun ya tidak habis kesabarannya dalam mengincar dan mengintai ya kelemahan dari pendeta tadi agar bisa menjadi pengikutnya sehingga masuk ke dalam neraka. Akhirnya pada suatu ketika kakek tua, yakni setan yang berwujud kakek tua ini, itu pun kembali menghampiri pendeta tadi. Kemudian ditawarkan lagi bantuan dan pertolongan namun dengan syarat, ya. Dan ketika itu pendeta itu pun menerima syaratnya. Yakni syaratnya adalah ya dia harus beribadah kepada setan ataukah kepada kakek tua tadi. Nah, akhirnya dia pun mengatakan, bagaimana aku bisa sujud kepadamu dalam kondisi aku sedang disalib seperti ini, ditali kanan dan kiri, ya, kaki kanan dan kaki kiri. Akhirnya kakek tua itu pun naam dengan telaten dan sabar serta keurutan dalam merekrut dari penghuni-penghuni neraka, tidak usah banyak naam menghabiskan biaya dan tenaga, cukup kamu menundukkan kepalamu, ya, itu sebagai isyarat dan engkau niat untuk sujud kepadaku. Akhirnya benar pendeta itu pun, ya, menuruti persyaratan tadi, ya, sujud dengan mengisyaratkan kepalanya merunduk, yang akhirnya enggak lama kemudian dia pun dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia meninggal dalam kondisi menyembah sujud kepada naam syaitan yang berbentuk kakek tua tadi. Sehingga sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, senantiasa butuh dengan hifdhi sayyidihi wa maulah. Naam. Terkadang seseorang ketika terjatuh dalam kemaksiatan akan semakin diperlihatkan pada dirinya bahwa dia sangat butuh dan sangat-sangat darurat kebutuhannya dengan penjagaan dari tuannya, dari maulanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa ila 'afwihi 'anhu wa maghfiratihi lahu, dan dia senantiasa butuh dengan ampunan dari Rabb-nya, maaf dari Rabb-nya. Wa akhrajat min qalbihi sawlat at-ta'ah, dan kemaksiatan ataukah kesalahan itu akan mengeluarkan dari kalbu, ya, pelakunya sawlat at-ta'ah. Ini wallah alam tepatnya apa, mungkin bangga ataukah kagum dengan ketaatannya atau bagaimana, wallah alam. Wa kasarat anfahu ayyashmakha, dan memecahkan, menghancurkan hidungnya dari bertakabur. Naam. Au yatakabbaru biha, ataukah akan bertakabur dengan ibadah ketaatan yang telah dia lakukan. Au yara nafsahu biha khairan min ghairi, juga akan dihancurkan, ya, setelah dia terjatuh dalam kekeliruan, maka kekeliruan itu pun akan menghancurkan pandangan dia atau dari pandangan dirinya kepada dia sendiri, bahwa dirinya khairan min ghairi, lebih baik daripada yang lainnya. Nah, karena ketika seorang terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan, ya, dia pun akan merasa bahwa ternyata dirinya ada sisi kekurangannya dan dirinya ada sisi naam celahnya. Sehingga dengan itu dia pun tidak mungkin akan memiliki perasaan dia lebih baik daripada yang lainnya. Wa qafathu baina yaday rabbih mawqifa al-khata'ina al-muznibin, dan kekeliruan yang dia terjatuh padanya, naam, awqafathu, menjadikan dia menghadap, ya, di hadapan Rabb-nya, mauqifal khata'in al-mudhnibin, seperti kondisi dan keadaan orang-orang yang banyak melakukan kesalahan dan orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi mereka? Mereka adalah naqisar ra'si. Naqisar ra'si baina yaday rabbih, dalam keadaan menundukkan kepala di hadapan Rabb-nya karena merasa dan mengakui kesalahannya. Mustahyan minhu khaifan wa jallan, malu dengan Allah Azza wa Jalla, takut dari adab Allah Ta'ala, wa jallan, dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa muhtaqiran li ta'atih, merasa hina dan rendah dengan ketaatan yang telah dia perbuat, musta'diman li ma'siyatih, menganggap besar kemaksiatan yang dia terjatuh padanya. Qad 'arafa nafsahu bin nafsi wa dham, ya, karena dia sungguh telah merasa dan naam sadar bahwa dirinya terdapat kekurangan dan sisi celanya. Wa rabbuhu mutafarridun bil kamal, dan wa rabbahu mutafarridun bil kamal, dia juga mengetahui dan sadar bahwa Rabbnya, yakni Allah Azza wa Jalla, maha bersendiri, bil kamal, dengan kesempurnaan, walhamdi, pujian, walwafa, dan dalam menunaikan ataukah melaksanakan segala seurusannya. Nah, ini masih terkait dengan kondisi orang yang pertama, ya, di antara orang-orang yang bertaubat, ada yang malah kembali atau sampai pada derajat yang lebih tinggi daripada derajat semula. Nah, seperti kisah yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika berseteru dengan enam sahabat lainnya, yakni Rabi'ah radhiyallahu taala anhuma. Nah, kama qila, sebagaimana dikatakan oleh penyair, istaksarallahu bilwafai wabilhamdi wawallal malamatar rajula. Allah subhanahu wa ta'ala istaksara, maha bersendiri, bilwafa, dalam melaksanakan segala urusannya, wabilhamdi, maha bersendiri dalam memiliki pujian yang sempurna, wa wallal malamata rajula, dan Allah azza wa jalla melenyapkan, ya, kejelekan dari hambanya, dari seseorang. Naam. Fa ayya ni'matin wasalat minallahi ilaihi, maka nikmat apa saja yang datang dari Allah azza wa jalla sampai kepadanya, sampai kepada orang tersebut, istaktsaraha 'ala nafsi, dia merasa nikmat tersebut betul-betul banyak, ya, nikmat tersebut betul-betul melimpah atas dirinya. Wa ra'a nafsahu dunaha, dia melihat bahwa dirinya, na'am, sungguh lebih rendah dibandingkan nikmat tersebut. Wa lam yaraha ahlan laha, dan dia pun memandang bahwa dirinya tidak, na'am, sepantasnya, belum layak untuk mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla tadi. Karena dia meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang maha sempurna, zat yang maha bersendiri dalam setiap kebaikan dan pujian, sedangkan dia manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Wa ayya niqmatin aw baliyatin waslat ilaih, dan nikmah au baliyah, siksaan dan cobaan yang bagaimana, wasrat ilaih, yang sampai kepadanya, ra'a nafsahu ahlan lima huwa akbaru minha, dia melihat bahwa dirinya lebih pantas, sangat layak, lima huwa akbaru minha, untuk disiksa, ya, diazab dengan siksaan yang lebih berat daripada itu. Dia merasa ketika mendapatkan siksa dari Allah Azza wa Jalla, ya, bahwa dirinya lebih pantas lagi untuk disiksa dengan siksaan yang lebih berat. Wa ra'a maulahu qad ahsana ilaih, dia pun memandang bahwa tuannya, bahwa Rabbnya Allah Azza wa Jalla, telah berbuat ihsan, berbuat baik kepadanya. Idh lam yu'aqibhu ala qadri jurmihi wala syatrihi, karena Allah Azza wa Jalla tuannya, ya, tidak menyiksanya dengan kadar dari dosa yang dia perbuat. Jurmihi aidan bihi, wala syatrihi, juga Allah Ta'ala tidak menyiksanya, ya, sesuai dengan setengah dari kesalahannya. wala adna juz'in minhu, juga dia merasa bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menyiksanya dengan bagian yang paling kecil dari kesalahan yang dia perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Inilah kondisi orang yang pertama, di mana ketika terjatuh dalam kesalahan, dia kemudian sadar, dia kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, taba wa aslaha, dia bertobat, bahkan dia memperbaiki diri, sehingga dengan kesalahan tersebut menjadikan dirinya jauh lebih baik daripada kondisi yang semula. Selanjutnya kata beliau, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, fa inna ma yastahiquhu min al-'uqubah la tahmiluhu al-jibalu ar-rasiyat, karena apa yang sepantasnya untuk dia dapatkan dari iqabah, balasan dan siksaan dari Allah Azza wa Jalla, la tahmiluhu al-jibalu ar-rasiyat, tidak sanggup, tidak kuat gunung-gunung yang kokoh menerimanya. Ya, gunung yang kokoh, yang tinggi menjulang, tidak mampu merasakan azab. Ya, naam, yang sepantasnya untuk dia dapat, fadlan an hadzal 'abdid dha'ifil 'ajiz, lebih-lebih lagi hamba yang lemah, yang serba kekurangan ini tadi. Fa inna dzanba wa in shaghara, sesungguhnya yang namanya dosa meskipun kecil, fa inna muqabalata al-'adzim, maka sesungguhnya balasannya, siksaannya itu sangatlah besar, karena dia bermaksiat kepada zat yang maha besar, dia bermaksiat kepada zat yang maha mulia, dia bermaksiat kepada zat yang maha kuasa. Alladzi la syai'a 'azama minhu, tidak ada perkara yang lebih besar darinya, yang lebih agung darinya, dari Allah Azza wa Jal. Al-Kabir, zat yang maha besar, yang tidak ada zat yang lebih besar darinya. Al-Jalil, zat yang maha tinggi. Alladzi la ajalla minhu wa la ajmal, di mana tidak ada satu zat pun yang lebih tinggi dan lebih bagus dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Al-Mun'im bi jami' asnafin ni'am, zat yang memberikan nikmat dengan berbagai macam jenis nikmat. Daqiqaha wa jarilaha, nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Ya, ternyata dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia pun merasa seperti yang telah kita dengarkan. Min aqbahil umur wafdu'iha washna'iha, dia merasa yang dia lakukan itu termasuk dari perkara yang paling jeleknya, yang paling rendahnya, yang paling menjijikkan. Fa inna muqabalatal 'azama wal ajilla wa sadatan nas bimithli dhalika yastaqbihuhu kullu ahadin mu'minin wa kafir. Karena balasan dari orang-orang yang besar, orang-orang yang tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, ya, ketika ada sebagian masyarakat yang lancang kepada mereka dengan bermaksiat, minimal yang ngejek dan semisalnya, bimithli dzalika yastaqbihuhu kullu ahadin mu'min wa kafir, niscaya akan dianggap jelek oleh orang yang beriman maupun orang yang kafir. Yakni ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, dia merasa telah berbuat yang sangat jelek, ya, kepada zat yang maha tinggi, yang maha besar tadi. Wasqatuhum muru'atan man qabalahum birradail, dan dia mengira kalau seandainya di kehidupan masyarakat ada seseorang yang berani berbuat lancang kepada para tokoh, para pemimpin, ya, orang-orang yang besar, orang-orang yang, ya, yang luhur budi pekertinya, maka dia termasuk dari orang yang paling jatuh murahnya, harga dirinya, kehormatannya, ya. Fa kaifa bi'azimis samawati wal ard, maka bagaimana lagi terkait dengan Allah Azza wa Jalla, zat yang menguasai 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, jadi di tengah masyarakat dalam kehidupan kita, ya misalkan ada seseorang ngejek Pak Presiden gitu, paling langsung diciduk gitu ya, minimalnya oleh Pak Polsek, kalau enggak Koramil gitu ya, langsung dilaporkan. Ya ini ngejek sampean Pak Presiden gitu. Meskipun Pak Presiden nanti ngomong aku rapopo gitu ya. Nah, lah ini naam ada seseorang ya bermacam-macam dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertindak naam tidak taat dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menguasai 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wa mulkis samawati wal ard, yang menguasai, sudah yang memiliki 7 lapis langit dan bumi. Wa ilahis samawati wal ard, bahkan sesembahan di langit maupun di bumi. Walaula anna rahmatahu ghalabat ghadabah, kalau seandainya naam bukan karena rahmat Allah Azza wa Jalla telah mengalahkan kemurkaannya dan ampunannya telah mendahului naam siksaannya. La tadaddakatil ardu biman qabalahu bima la yaliqu muqabalatuhu bihi, niscaya bumi ini akan berguncang dengan guncangan yang dahsyat, ya, bagi seseorang yang berbuat dengan tidak sepantasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula hilmuhu wa maghfiratuhu lazalzalatis samawati wal ard min ma'asil ibad, dan kalau sanya bukan sifat santun yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla dan sifat ya ampunan atau maha ampun yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, niscaya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi akan berguncang dengan guncangan yang dahsyat, ya, terhadap orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 41, Inna allaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menahan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi agar langit dan bumi tersebut tidak lenyap, tidak hilang, tidak guncang. Wala in zalata, dan kalau seandainya langit dan bumi itu lenyap ataukah guncang, in amsakahuma, niscaya tidak ada seorang pun yang mampu menahannya, innahu kana 'ali haliman ghafura, sesungguhnya dialah Allah Azza wa Jalla zat yang maha penyantun, zat yang maha pengampun. Ayat Fatablis selanjutnya setelah menyebutkan surat Fatir ayat 41 bahwa Allah Azza wa Jalla menahan langit-langit dan bumi agar tidak hilang, agar tidak guncang, dan kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki keduanya guncang maka tidak seorang pun yang mampu menahannya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang maha penyantun, zat yang maha pengampun. Kata beliau selanjutnya, fata'ammal, maka perhatikanlah, khotama hadhil ayah bismaini min asma'ihi. Allah Azza wa Jalla mengakhiri ayat tadi, surat Fatir ayat 41, dengan dua nama dari nama-namanya. Wahuma, kedua nama Allah Azza wa Jalla itu adalah yang pertama Al-Halim, yang kedua Al-Ghafur. Innahu kana haliman ghafura. Al-Halim, Al-Ghafur. Maha penyantun, maha pengampun. Kaifa najidu tahta dzalik, bagaimana kita mendapati dengan adanya nama-nama, dua nama Allah Azza wa Jalla tadi, Maha Penyantun, ya, lemah lembut, Maha Penyayang, Maha Pengampun, annahu laula hilmuhu 'anil junat wa maghfiratuhu, kalau sanya bukan kasih sayang Allah Azza wa Jalla dan kelembutan Allah Azza wa Jalla, 'anil junat, junat ini jamak, mufradnya adalah al-jani, ay al-mudhnib, pelaku dosa. Kalau sanya bukan karena sifat penyantun dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla terkait dengan pelaku maksiat, pelaku dosa, wa maghfiratihi, dan karena, kalau sanya bukan karena ya ampunan dari Allah Azza wa Jalla terhadap dia, lil usad, kepada pelaku maksiat, lamastaqarratis samawati wal ard, niscaya langit-langit yang ada di atas sana, dengan pula bumi yang kita berada di atasnya ini, tidak akan tenang seperti sekarang ini, akan mengalami keguncangan yang sangat dahsyat, ya, karena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad akhbara Subhanahu an ba'dhi kufri 'ibadi, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitakan tentang sebagian dari kekufuran hambanya dalam surat Maryam ayat 90. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibal hadda. Hampir-hampir tujuh lapis langit akan terpecah karena ucapan yang jelek tersebut. Ini salah satu bentuk naam kesalahan dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tansyaqqul ardu, dan hampir-hampir bumi ini akan terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung-gunung akan meletus, akan hancur dan runtuh. Karena naam melihat ada manusia, hamba Allah Azza wa Jalla, yang bermaksiat di naam bawah naungan langit dan berada di atas bumi, yang keduanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad akhrajallahu Subhanahu al-abawain, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan kedua ayah kita, yakni kedua orang tua kita, Nabi Adam dan Hawa, minal jannah. Nabi Adam dan Hawa, ya, nenek moyang kita dikeluarkan dari surga, dari jannah, bidan bin wahidin irtakabah, disebabkan satu dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa. Wa khalafa fihi nahyahu, dan keduanya bermaksiat atau melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Wa la'ana iblisa wa taradah, dan Allah Ta'ala melaknat iblis dan mengusirnya. Wa akhrajahu min malakutis samawati wal ard, mengusir, mengeluarkan iblis dari na'am sederetan makhluk yang ada di langit maupun di bumi, yakni dilanat oleh Allah Azza wa Jalla, bidzan bin wahidin irtakabah, cuman disebabkan satu dosa yang dilakukan oleh iblis. Wa khalafa fi amrah, iblis tidak mau untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ya, perhatikan, Nabi Adam dan Hawa cuman satu kesalahan diusir oleh Allah Azza wa Jalla dari jannah. Iblis juga satu kesalahan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sekarang kita, berapa kemaksiatan dan kesalahan kita lakukan? Apakah cuma satu? Saya yakin tidak. Kata beliau, wa nahnu ma'asyiral hamqa, maka kita wahai orang-orang yang bodoh, kama qila, sebagaimana dikatakan oleh penyair, nasilul dzunuba ila dzunub, kita ini orang-orang yang menyambung satu dosa dengan dosa berikutnya, yang kemarin belum sempat bertobat, sekarang sudah terjatuh dalam dosa lagi. Wa nartaji darajal jannan ladan na'imil khalid, sementara itu kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, tingkatan-tingkatan jannah yang tinggi di sisi zat yang maha pemberi nikmat dan yang kekal, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, apakah pantas kita seperti itu? Kita berlumuran dosa, kita menyambung dosa satu dengan berikutnya, namun kita masih dalam bahasa Jawa raidab isin, tidak punya malu mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala setinggi langit. Padahal Nabi Adam satu dosa saja langsung diusir oleh Allah azza wa jalla dari jannah. Iblis satu kesalahan saja dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Walaqad 'alimna akhrajal abawaini min malakutihi al-a'la bidhan bin wahid. Dan sungguh kita mengetahui akhrajal abawain, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan ayah dan ibu kita, yakni Nabi Adam dan Hawa, min malakutihi al-a'la, dari jannah yang tinggi, bidhan bin wahidin, dengan sebab satu dosa. Maksudnya apa? Wal maksud, kata beliau, perhatikan. Annal abda qad yakunu ba'da taubah khairan mimma kana qabla al-khati'ah wa arfa'a darjah. Seorang hamba terkadang setelah dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kondisinya lebih baik daripada sebelum dia terjatuh dalam kesalahan. Wa arfa'a darjah, bahkan terkadang ada seorang hamba yang sampai pada derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Namun juga waqad tad'ufu al-khati'atu tud'iful khati'atu himmatahu. Terkadang kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia menjadikan himmahnya lemah. Semangatnya lemah. Wa tuhinu azmahu, tekadnya lemah, lembek. Wa tumridu qalbahu, menjadikan kalbunya berpenyakit. Fala yaqwa dawa'u taubah, sehingga dengan itu obat, yakni taubatnya tidak bisa kuat. Ala i'adatihi, sehingga tidak mampu mengembalikan dia ila sihatil ula, menuju kesehatan yang semula, menuju derajat yang semula. Karena saking jeleknya kemaksiatan yang dia lakukan, karena saking rendahnya kemaksiatan yang dia lakukan, menjadikan taubatnya itu tidak bisa mengangkat dia sampai pada derajat semula. Naam. Fala ya'udu ila darajati, dia tidak bisa sampai pada derajatnya semula. Wa qad yazulul maradu bihaitsu ta'udu sihhatu kama kanat. Bahkan dan terkadang yazulul marad, penyakit itu lenyap, hilang seiring dengan kembalinya kesehatan, kama kanat, seperti sedia kala. Wa ya'udu ila mithli amalih, dia pun kembali bisa beramal seperti sebelumnya. Fa ya'udu ila darajatih, kemudian dia bisa kembali pada derajat yang semula. Nah, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pada kesempatan yang lalu, dan telah kita ulangi di awal dari tadi. Hadza in kana nuzulu ila ma'siyah. Ini kalau seandainya turunnya dia cuman pada tingkatan kemaksiatan saja. Fa idza kana nuzulu ila amrin. Namun kalau seandainya turunnya dia, anjloknya dia pada perkara yaqdahu fi asli imani, yang akan membuat pondasi keimanannya cacat, retak dan robek. Mithla syukuki waraib wan nifak, seperti dia ragu dengan keimanannya, dia bimbang dalam beriman kepada Allah Ta'ala hari akhir dan macam-macamnya. Wan nifak, ataukah dia terjatuh dalam kemunafikan. Kalau dosanya seperti ini, fadzaka nuzulun la yurjali sahibihi su'udun, maka yang demikian ini merupakan keterpurukan yang pelakunya tidak bisa diharapkan akan sampai naik pada derajat semula, illa bitajdidi islamihi min ra'si, kecuali dengan memperbarui keislamannya kembali min ra'sihi dari awalnya. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin ayol ikhwah rahimakumullah, yang namanya taubat, naam, meskipun kecil, meskipun sedikit, akan tapi ternyata yang kita maksiati adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga balasnya tentulah naam tidak sembarangan. Kalau kita bermaksiat ya naam kepada tokoh masyarakat saja sudah naam habis murah dan nama baik kita, apalagi ini yang dimaksiati ataukah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, zat yang maha segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.